بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwana fitina azakumullah, kita sebagai seorang muslim, terkhusus sebagai seorang salafi, terkhusus sebagai seorang talibul ilmi, tentu sudah meyakini, mengetahui, mengilmui tentang keutamaan-keutamaan ilmu syar'i, keutamaan talabul ilmi syar'i, keutamaan rihlah ilmiah untuk mencari ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridai beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Khairan, kebaikan dalam riwayat di atas umum, meliputi semua kebaikan. Baik khairu dunia, kebaikan-kebaikan yang terkait dengan dunia, juga khairul akhirah, kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan akhirat. Maka barang siapa yang mendambakan, yang menginginkan kebaikan dunia, kebaikan pada agamanya, kebaikan pada akhiratnya, maka hendaklah dia tafaqquh fiddin. Yang menginginkan dunianya baik, harta, tahta, dan yang berkaitan dengan duniawiyahnya, kepingin baik, kepingin barokah, kepingin bahagia, kepingin sukses secara duniawi dan syar'i, kuncinya adalah tafaqquh fiddin, menimba ilmu agama, talabul ilmi, tafaqquh fiddin, mempercerah masa depan duniamu. Apalagi yang menginginkan kebaikan akhirat, menginginkan kebaikan pada agamanya, kebaikan pada akidahnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, muamalahnya, keseharian dia terkait dengan din, maka dia harus tafaqquh fiddin, harus talabul ilmi. Apalagi pula yang menginginkan kebaikan akhirat, menginginkan na'imul qabr, menginginkan jannah, maka dia harus talabul ilmi syar'i. Tafaqquh fid din, mengkaji bimbingan Allah Azza wa Jal, memahami agama Islam dengan benar. Talabul ilmi syar'i menjadikan kamu sebagai sosok yang alim, amil, saleh ala sunnah terkait dengan agamamu. Istiqamah di atasnya terkait dengan agamamu ketika ilmu kamu bermanfaat. Talabul ilmi, tafaqquh fid din, menghantarkan orangnya meraih jannahnya Allah Azza wa Jalla. Ini pengertian riwayat di atas. Khairan umum, meliputi khairul dunia, khairul din, khairul akhirah. Kuncinya tafaqquh fid din. Dan sebaliknya, barakallahu fikum, ketika ada seseorang yang tidak paham agamanya, tidak punya semangat talabul ilmi, tidak punya semangat tafaqquh fid din, jahil bidinih, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan untuknya. Lawannya yang bakal dia raih, yang bakal dia capai, kejelekan duniawiyah, entah yang melanggar syariat atau perkara mubah tapi tidak berkah, itu dikarenakan al-jahl bidin, kebodohan tentang perkara agama ini. Apalagi kejelekan-kejelekan terkait dengan keagamaan kamu, penyimpangan akidah karena kejahilan, penyimpangan manhaj karena kejahilan, penyimpangan ibadah karena kejahilan, penyimpangan dakwah karena kejahilan, rusaknya akhlak, adab, muamalah karena kejahilan. Dan hati-hati, bisa menghantarkan pelakunya kepada azab Allah tabaraka wa ta'ala. Lawan daripada itu. Kunci kebaikan dunia dan akhirat, tafaqquh fid din. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam pangkalan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang salaka tariqan, menempuh jalan, menempuh upaya, cara yang dengan itu dia mencari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ya, sulukut tariq, menempuh jalan, menempuh upaya, dua macam kata para ulama. Ada dua macam. Yang pertama, sulukun hissi, menempuh jalan secara konkret. Anda berangkat dari rumah ke tempat taklim, Anda berangkat dari tempatnya masing-masing ke mahad-mahad ilmu, mondok untuk talabul ilmi, rihlah ilmiah. Ini yang pertama kali yang dimaukan dengan riwayat ini, dimudahkan surga untuknya. Namanya sulukun hissi. Yang kedua, sulukun ma'nawi, menempuh cara-cara maknawi untuk meraih ilmu. Anda enggak kemana-mana, tidak safar, tidak rihlah ilmiah, tidak berangkat kemana-mana, tapi Anda melakukan upaya-upaya, asbab-asbab yang dengan itu meraih ilmu, termasuk dalam riwayat ini. Kitabatul ilm, menulis ilmu, sulukun maknawi. Hifzul ilm, menghafalkan ilmu tadi, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan pelajaran diniyah, sulukun ma'nawi. Muraja'ah, ya, memuraja'ah ulang yang telah kamu pelajari, sulukun ma'nawi. Mudzakarah, Anda berdiskusi, berbincang dengan teman-teman antum untuk mengulang kembali, mengingat kembali pelajaran tadi, pelajaran din, sulukun ma'nawi. Soal ahlul ilmi, adil ilm. Anda bertanya kepada seorang alim tentang sebuah ilmu. Seorang alim, seorang ustaz di sebelah kamu, kamu bertanya. Sulukun ma'nawi. Istima'ul ilm. Engkau mendengarkan ilmu dari rekaman-rekaman, dari live streaming, on air, dan yang semisalnya. Sulukun ma'nawi. Semua upaya-upaya yang kamu lakukan untuk meraih ilmu, untuk mencari ilmu syar'i, termasuk riwayat ini, namanya sulukun ma'nawi. Difahami ya? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apalagi yang mengumpulkan dua upaya tadi. Di satu sisi dia menempuh jalan, berangkat ke tempat taklim. Dia safar, rihlah ilmiah mencari ilmu. Hisi. Dia juga menulis, dia juga menghafal, dia juga murojaah, dia juga mudzakarah, mendengarkan, bertanya, diskusi, dialog, dan yang lain-lainnya. Sulukun ma'nawi. Tentu pahalanya lebih besar. Barakallahu fiik. Adapun pahala yang disebutkan dalam riwayat ini adalah at-tashil. At-tashil. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surga. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam syarah hadis ini dalam bukunya Jamil wal Hikam menyebutkan ada ragam tashil. Ragam kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk yang suluku tarik tadi, yang salaka tarikon tadi. Hisyo ma'nawi. Tashil yang pertama adalah fahmul ilmi. Allah akan mudahkan kepada dia, Allah akan mudahkan dia untuk memahami ilmu tadi. Cepat, sedang, atau kelambat. Dia mengkaji ilmu, akidah, diberi kemudahan untuk memahami akidah yang benar. Belajar ilmu fiqih, hadis, tafsir, akhlak, adab, sirah, ulumul alah, nahu, sharaf, sulfiq, kaidah fiqih, istilahul hadis, dan yang lain-lainnya itu. Akan diberi kemudahan untuk memahami ilmu tadi. Ketika dia sudah bersungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan ilmu. Sulukun hissi atau sulukun maknawi. Diberi kemudahan untuk memahaminya. Namanya? Fahmul ilm. At-tashil al-awwal. Kemudahan yang pertama adalah fahmul ilm. Yang kedua. At-tashil yang kedua ialah ayyaftahallahu lahu bihi uluman ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan untuknya dengan upaya tadi, dengan suluk tadi, ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain. Ya, Allah akan memberi kemudahan kepada dia, Allah akan bukakan untuk dia dengan sulukun hissi, sulukun maknawi tadi, dibukakan untuknya ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain. Dia belajar ilmu A. Semakin dia telusuri, semakin terbuka wawasan ilmunya. Semakin berkembang wawasan ilmiahnya. Dikasih kemudahan untuk mengkaji ilmu yang berikutnya lagi, yang terkait dengan yang pertama, yang terkait dengan yang kedua, pengembangannya, penjabarannya. Dibukakan dengan mudah, diberi kemudahan dengan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu-ilmu yang lain. Difahami insyaAllah ya? Dan itu yang mengetahuinya, yang meresapinya, yang menghayatinya, yang membuktikannya, yang terjun di dalamnya. Yang sudah upaya maksimal datang ke tempat taklim, sudah upaya maksimal untuk berupaya melakukan ragam sabab meraih ilmu. dibukakan untuk dia ilmu-ilmu yang lain. At-tashil ats-tsalits, kemudahan yang ketiga ialah ayuwaffiqahu Allah taala lil amali bihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya, memberikan kemudahan kepadanya untuk mengamalkan ilmu tadi. Ya, dengan itu dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Pahala amal saleh, pahala ibadah, pahala ketakwaan kepada Allah, yang itu merupakan sebab meraih surga. Ya, ini ilmu yang manfaat. Dikasih taufik untuk mengamalkan ilmu tadi. Dari sini akan terbuka untuk dia pintu-pintu amal yang lainnya, pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Mengamalkan satu ilmu, terbuka amal yang lainnya, terbuka amal berikutnya, demikian seterusnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Walladzina jahadu fina, dan orang-orang bermujahadah bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam beribadah di jalan kami, karena kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya akan kami tunjukkan kepada dia, akan kami beri taufik hidayah kepada dia untuk menapaki jalan-jalan kebaikan menuju kami. Subulana, subulnya Allah Azza wa Jalla, subul khair, jalan kebaikan yang lain. Amal satu, muncul amal berikutnya. Mengerjakan ilmu yang lain, muncul amal berikutnya. Mengerjakan ilmu yang berikutnya lagi. Terus terbuka bagi dia amal-amal soleh yang lain. Semakin lama semakin soleh, semakin bertakwa kepada Allah. Dan dengan amal inilah sabab, sabab meraih surganya Allah Taala. Yang keempat, at-tashil yaumul qiyamah. Kemudahan-kemudahan di hari kiamat nanti, terutama ketika menyeberangi sirat, melewati jembatan yang dibentangkan di atas punggung jahannam, ujungnya surganya Allah Azza wa Jalla. Selamat dia ketika dia harus melewati sirat yang yaumul qiyamah nanti, dengan cepat dia melewatinya, selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Di yaumul qiyamah nanti. Sehingga dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah misalat di atas, beliau mengatakan, talabul ilmi aqrabut turuqil mawsilati ilal jannah. Talabul ilmi aqrabut turuq al mawsilah ilal jannah. Talabul ilmi tafaqqu fid din, jalan pintas menuju surga. Jalannya pintas, syar'i, banyak pahala, cepat meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Ini hanya didapatkan oleh orang yang tafaqquh fid din dengan sungguh-sungguh, talabul ilmi dengan sungguh-sungguh, rihlah ilmiah, dan mengerjakan asbab meraih ilmu. Sulukun hissi, sulukun ma'nawi. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya, barakallahu fikum, perkara yang sangat masyhur di kalangan para thullabul ilmi salafiyin berkhusus. Saya bawakan sebagai mukadimah untuk menyemangati kita. Apa yang kita upayakan, yang kita lakukan selama ini dengan ta'lim, dengan belajar, dengan mondok, tafaqquh fid din, datang ke majelisul ilmi, itu bukan perkara yang sia-sia. Itu amal yang paling utama, amal yang paling afdal, sebab meraih kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, sebab untuk meraih surganya Allah tabaraka wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ilmu syar'i yang kita bahas sekarang ini akan mendatangkan keutamaan-keutamaan di atas ketika dilakukan dengan ikhlas lillahi taala. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi duniawi, bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan karena wanita, bukan karena yang lainnya. Lillahi ta'ala. Tadi kan disebutkan katanya tafaqufiddin itu kunci meraih kebaikan dunia. Masa depan dunia akan cerah dengan talabul ilmi. Itu pahalanya. Itu buah dan hasilnya. Allah yang akan memberi. Allah yang akan ngasih. Allah yang ngasih kemudahan. Tapi kamunya niatnya lillahi ta'ala. Talabul ilminya lillahi ta'ala. Bukan untuk meraih dunia. Bukan jabatan. Bukan harta benda. Bukan tahta. Bukan wanita. Bukan yang lainnya. Lillahi ta'ala. Ya, ikhlasun lillahi ta'ala. Yang kedua. Bisa diraih ketika ilmu yang kamu kaji, ilmu syar'i. Bukan ilmu duniawi. Apalagi ilmu yang melanggar syariat. Dan dicari dengan thariqahnya salaf. Dengan thariqahnya salaf. Kaifiyah talabul ilmi inda salaf. Barakallahu fikum. Ini dibahas dalam pembahasan panjang terkait dengan adab-adab talabul ilmi. Siapa secara global aja. Yang ketiga, seorang talibul ilmi tadi yatahalla bil akhlaqil karimah. Dia menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Ini kunci ilmu jadi manfaat. Ilmu membawa keberkahan, meraihkan banyak pahala yang di atas dan yang lain-lainnya. Seorang talibul ilmi harus berhias dengan akhlakul karimah. Semuanya, keikhlasan, tawakal, sungguh-sungguhan, kesabaran, keistiqomahan, macam-macam. Di antaranya adalah at-tawadhu. Ini yang akan dibahas pada malam hari. At-tawadhu. Seorang talibul ilmi harus punya sifat tawadhu, rendah hati. Tawadhu di sini meliputi semua tawadhu. Yang pertama at-tawadhu lil haq. Tawadhu kepada kebenaran. Yakni qabuluhu. Kamu harus menerima al-haq itu sepenuh hati. Wal inqiyadu lahu. Tunduk kepada al-haq tadi. Tunduk. Kamu jadikan dia sebagai hakim kamu. Kamu jadikan sebagai pembimbing kamu, imam kamu dalam beramal. Ya, tunduk patuh kepada al-haq. Qabuluhu wal inqiyadu lahu. Walaupun berat, walaupun bertentangan dengan kepentingan pribadi, walaupun bertentangan dengan kepentingan duniawiyah kita, walaupun konsekuensinya kita harus meninggalkan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai selama ini, orang yang kita muliakan selama ini. Tawadhu lil haq. Yang kedua adalah at-tawadhu lil khalqi. Tawadhu kepada sama hamba. Dengan mana rendah hati. Tidak ada takabur, enggak ada kesombongan. Tidak merasa tinggi hati, bukan tarafu'. Tidak ada ujub merasa bangga dengan apa yang dia miliki, dengan tambah ujub. Tawadhu. Tawadhu lil khalqi. Ini fi nafsih, sikap ketawaduan yang dia terapkan pada dirinya ketika berinteraksi dengan sesama hamba Allah Azza wa Jalla. Terutama tawadhu fi talabul ilmi, sikap ketawaduan dalam talabul ilmi. Di samping poin-poin tadi, jangan takabur, jangan tarafu', merasa tinggi, jangan ujub. Di antara bentuk talabul ilmi barakallahu fikum, tawadhu dalam talabul ilmi barakallahu fikum, yang diucapkan oleh sebagian ulama kita, datang dari Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah dan juga yang lainnya, beliau mengatakan la yanbulur rajul, La yambulu rajulu hatta ya'khudzal ilma mimman fawqahu, mimman huwa fawqahu, aw man huwa mithluhu, aw man huwa dunahu. La yambulu ar-rajulu hatta ya'khudzal ilma mimman fawqahu atau amman fawqahu aw man huwa mithluhu aw man huwa dunahu. Seseorang itu, terutama seorang talibul ilmi, dia tidak akan menjadi orang mulia, nabil, tidak akan menjadi orang yang bermartabat, yang terhormat, yang mulia, hingga dia mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, yang lebih alim daripadanya. Ini jelas. Atau orang yang semisal dia, selevel dengan dia. Dan yang paling penting, atau orang yang di bawah dia. Orang yang di bawah dia. Dia mengambil ilmu, talabul ilmi dari siapa saja, dari kalangan ahlul haq, ahlul ilmi, yang punya ilmu. Baik itu yang di atasnya keilmuan dia, atau yang selevel dengan dia, atau yang di bawahnya dia. Contoh yang paling bagus ialah yang dicontohkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika mengambil ilmu, menimba ilmu dari Khadir alaihissalam. Nabi Musa termasuk ulul azmi. Nabi Musa adalah nabi dan rasul Bani Israel yang paling utama, yang paling afdal dengan kesepakatan para ulama. Nabi Musa lebih utama, lebih afdal, lebih alim dari Khadir alaihissalam dengan kesepakatan para ulama. Tapi Nabi Musa mengambil ilmu dari yang di bawahnya, dari Khadir alaihissalam. Itu ketawaduan. Ya, mengambil ilmu dari yang di atasmu, atau semisal kamu, atau di bawahmu. Ada sebuah atsar dari Atha bin Abi Rabah, semoga Allah merahmati beliau. Antum tahu Atha, imam besar era tabi'in di Mekah pada masa itu. Seorang mantan budak dari keluarga budak yang fisiknya enggak ganteng, enggak tampan, cacat. Tetapi alim besar pada masanya, alim, mufassir, muhaddis, faqih, sunni. Ada apa? Ma'ruf. Dia mengatakan, inna rajula la yuhadithuni bi hadithin fa asma'u minhu ka'anni lam yasma' hadzal hadith. Inna rajul la yuhadithuni bi hadithin فَأَسْمَعُهُ مِنْهُ كَأَنِّي لَمْ يَسْمَعْهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَسَمِعْتُهُ قَبْلَ أَيُّلَدْ وَاللَّهِ إِنِّي لَسَمِعْتُهُ قَبْلَ أَيُّلَدْ. Tahu artinya? Katanya, atau sungguh ada seseorang laki-laki menyampaikan hadis kepada aku, maka saya pun mendengarkan dari dia. Saya dengarkan tuh hadis dengan seksama, seolah-olah aku belum pernah mendengarkan hadis ini. Sungguh, aku sudah mendengarkan ini hadis sebelum dia lahir. Paham ya? Ini bentuk ketawadhu'an. Tawadhu' fi talabil ilm. Mengambil ilmu dari di bawah. Tawadhu. Jangan mentang-mentang jadi alim besar kemudian muncul takaburnya, muncul sombongnya gitu. Ada yang datang, "Afan Ustaz, ana punya faedah hadis." Had. Ana sudah dengar hadis itu, sudah saya hafalkan, sudah saya syarah, sudah saya jabarkan dalam taklim. Ente belum ada wujudnya. Ada ma'ajib, orang yang ujub, orang yang sombong. Orang yang tawadhu. Had. Apa? Apa ilmunya? Apa hadisnya? Sampaikan sama anak. Sampaikan. Udah dengar, udah tahu. Dengarkan aja. Sebagai murojaah kamu, sebagai pengingat bagi kamu, menyenangkan hati dia. Dengarkan aja. Sampai selesai. Jazakallah khair, Allah ibarik fiik atas faedah hadisnya. Ini murojaah bagi anak, pengingat bagi anak, atau mengingat saya dengan riwayat. Jazakallah khair, Allah ibarik fiik. Ustaz sudah tahu? Alhamdulillah sudah. Pandai aja, alhamdulillah sudah. Tahu tuh. Tidak perlu mengatakan, ente anak baru kemarin, tahu kencur ngajari Ustaz. Mahada, entah kafir. Mahada. Mahada. Harus tawadhu. Dipaham ya? Harus tawadhu dalam talabul ilmu. Ambil ilmu yang semangat. Barakallahu fikum. Ada sebuah kata-kata bijak, kata-kata hikmah, kata-kata yang bagus dari sebagian ulama kita. Ini yang penting untuk antum cermati baik-baik. Antum evaluasi diri antum, muhasabatun nafs diri antum, antum termasuk yang mana? Ketika termasuk perkara yang membahayakan, waspadai. Mereka mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada tiga, namanya apa ini? Tiga, nek wong Jawa Timur, tiga kilang. Tiga apa namanya? Tiga apa namanya? Tiga jengkal. Ya wis. Shiber itu ini. Sak kilang, sak jengkal. Ilmu itu ada tiga jengkal. Tiga tahapan. Mereka mengatakan man dakhala fi syibril awal takabbar. Siapa saja yang masuk pada jengkal yang pertama, biasanya sombong dia. Ya maklum, baru ngerti ilmu. Seakan-akan dia adalah si bawahnya Kalibagor. Baru belajar. Loh kok nahwu sharaf, masya Allah kok mudah dia pelajari. Wah, luas dia faedah-faedahnya seakan-akan si bawah Kalibagor. Atau masih sibur awal. Begitu umumnya. Nah ini kamu waspadai. Para pemula, orang-orang yang baru menapaki talabul ilmi tafaqquh fiddin, merasakan nikmatnya ilmu, mudah memahami ilmu, mudah meresapi ilmu, yang mungkin yang lain belum seperti dia, yang tawadhu, tahu diri. Kamu masih pemula, syibrul awal, ini diwaspadai. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Yang masuk ke jengkal pertama dia akan takabur. Waspadai fase ini. Wa man dakhala fi syibril tsani tawadhu. Dan seseorang yang masuk ke jengkal berikutnya, jengkal yang kedua, dia akan tawadhu. Semakin dalam ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin dia menapaki ilmu tadi semakin jauh. Mulai merasakan manfaatnya ilmu tawadhu. Semakin tawadhu. Ini ilmunya bermanfaat. Ilmu hunafi. Bagikan padi, semakin berisi, semakin menunduk. Semakin tawadhu. Ya. Kalau dalam ilmu persilatan itu yang namanya suhu bela diri. Orangnya kalem, orang neko-neko. Diam aja. Tapi dia suhunya gitu loh. Sekali gerak semua tumbang. Orang baru belajar bela diri sok gaya, tarmo-tenteng gitu. Wah, seakan-akan dia jagoan Kalibagor kan gitu. Suhu itu diam. Kebanyakan tawadhu. Hakadha al-ilm. Orang yang semakin alim, semakin dalam ilmunya, semakin luas keilmuannya, semakin bermanfaat ilmunya yang dia amalkan, semakin tawadhu. Dan itu seharusnya. Wa man dakhala fi shibri tsalits 'alima annahu jahil. Wa man dakhala fi shibri tsalits 'alima annahu jahil. Dan siapa saja yang masuk ke jengkal yang ketiga, lebih dalam lagi, baru dia ngerti, baru dia tahu, dia orang jahil. Ya dia alim, cuman dia semakin paham betapa luasnya ilmu gitu loh. Ilmu sangat luas, sangat dalam, ulamanya begitu banyak di luar sana, lebih alim daripada dia. Baru dia ngerti, dia jahil. Sudah adanya. Fadal al-madin ma'adzin. Belum tuntas temanya. Allah ada dulu aja. Adhan, saya teruskan qomat salat. Ya Allah. Disebutkan di akhir ucapan tadi, wa man dakhala fi shibri tsalits 'alima annahu jahil. Dan siapa saja yang masuk ke jengkal yang ketiga, maka dia baru ngerti dia orang jahil. Dikarenakan dia baru tahu, semakin tahu, al-ilmu syar'i bahrun la sahila lahu. Ilmu syar'i itu lautan luas tak bertepi. Semakin dia selami, semakin dalam, semakin luas. Baru dia ngerti. Ucapan dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Setiap di atas setiap orang yang alim ada yang lebih alim lagi. Dan ternyata banyak para ulama di sana, mufassirin, muhaddithin, fuqaha yang ternyata ilmunya sangat luas, yang sangat tinggi, yang sangat jauh, yang dia merasa enggak ada apa-apanya. Enggak sekukunya para ulama. Baru dia ngerti dia orang jahil. Semakin semangat dalam menimba ilmu agama Allah, semakin tawadhu, tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkaan, tidak ada ujub. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara bentuk ketawadhuan dalam berilmu, dalam talabul ilmu, ialah karahiyatul madh. Tidak suka dipuji. Tidak suka disanjung. Walaupun dia punya kelebihan. Walaupun dia punya keutamaan dalam perkara ilmu ini. Tidak suka dia. Ini bukti ketawaduan dia. Bukti kejujuran dia dalam talabul ilmi. Bukti keikhlasan dia dalam talabul ilmi. Yang dia cari bukan sanjungan, bukan pujian manusia. Tidak suka disanjung. Kasih dipuji. Padahal dia punya kemampuan. Dia seorang yang alim. Tapi tidak suka dipuji dan disanjung. Ini penting ya, ikhwan. Ya. Bukan orang yang selalu mengatakan, Ana udah hatam suruh selasa, ente belum lahir. Siapa yang ngajar? Fulan, ana belajar suruh salah dari awal sampai akhir hatam. Dia masih ingusan di luar sana, masih main-main sama anak kecil. Ya kok saya disuruh taklim sama ustadz kayak gini. Ustadz baru kemarin. Ini kan ikhwan senior. Takabur. Gak demikian. Ya, ketika dia disanjung, dipuji, wah merasa, memang anak. Mahakata, orang yang mutawadhi, tidak suka disanjung, tidak suka dipuji, dan dia siap berada di tempat manapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, untuk ilmu, untuk amal, untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Hadam. Antum bagian bersih-bersih ya, tim kebersihan. insyaallah. Siap. Untuk bagian anu ya. Terima tamu. Siap. 3 tahun. Antum bagian anu ya, siap. Enggak merasa. Ya apa sih Ustaz satu ini? Enggak tahu siapa saya ta. Karena itu santri yang paling senior di sini loh, bukan karena enggak pernah lulus. Hah? Saking lamanya enggak lulus dari senior, tuaik banget tapi enggak. Enggak, dia orangnya cerdas. Masya Allah, ilmunya tinggi, dia diketahui kecerdasan dia, wawasan dia sangat luas, senioritas dia di ma'had gitu. Loh, jadi bagian kebersihan, disuruh bersih-bersih WC, lecehan. Tidak tahu siapa mana. Itu mutakabbir, adzan ujub. Menunjukkan dia enggak tawadhu, enggak jujur, enggak ikhlas. Seorang talibul ilm dalam bab seperti ini menunjukkan ketawaduan dia, menunjukkan kejujuran dia dan keikhlasan dia. Ketika diminta, kalau dulu di pembahasan jihad di sabilillah, siap dia. In kana fisak, kana fisak. In kana fil muakhar, kana fil muakhar. In kana fil muqaddam, kana fil muqaddam. Kalau di bagian bagian betis pasukan, di betis, bagian belakang, depan, depan. Dikarenakan yang diinginkan ilmu dan amal soleh. Orang-orang seperti ini yang disebutkan dalam banyak hadis, ketika dia minta syafaat, enggak dikasih syafaat. Ketika dia meminang anak orang, enggak diterima pinangannya. Dikarenakan enggak berjajeni, katanya orang sini. Kayak apa ya? Kurang meyakinkan orangnya. Apa ya? Dibilang pandai kok, nampak pandainya mana, tidak jauhnya kalem santai begitu. Saya rasa mengatakan lau aqsa ma'allahi la abarrah. Tadi ketika dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Barakallahu fikum. Hadza mutawadhi. Rendah hati, tidak menampakkan ilmunya kecuali ketika dibutuhkan. Tidak menampakkan semua kelebihannya. Tawadhu. Barakallahu fikum. Sehingga ada ilmu, ada amal, ada penghayatan dalam kesehariannya, akidahnya kuat, ibadahnya bagus, amalnya soleh, berdakwah ala ilm, akhlaknya mulia, budi pekertinya bagus, interaksi juga baik, bagus dengan semua pihak, dengan semua orang. Tawadhu dia, bisa dia bersahabat dengan orang kaya, bisa bersahabat dengan yang sedang-sedang saja. Bisa dia bersahabat dengan yang fakir miskin. Dan bahkan dia lebih senang dengan yang miskin-miskin. Segala macamnya. Untuk ketawaduan dia. Seorang talibul ilm harus punya yang satu ini. Ini merupakan akhlakul karim yang sangat mulia. Dan kunci suksesnya dia dalam belajar. Kunci ilmunya akan bermanfaat. Dan akan barokah insyaAllah ta'ala. Untuk kehidupan dia. Untuk masyarakatnya. Dan untuk bahkan bangsa negaranya warahmatullahi wabarakatuh. Fakunu minal mutawadhi'in, jadilah antum sekalian wahai thullabul ilm, wahai salafiyun, orang-orang yang tawadhu. Terus mengatakan dalam sabdanya, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Siapa saja yang tawadhu lillahi ta'ala, maka akan angkat martabatnya, akan tinggikan martabatnya secara alami. Rif'ah fi dunia, rif'ah fil akhirah. Ya, akan diangkat martabatnya di dunia ini dan akan diangkat martabatnya di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mohon taufik hidayah kepadanya supaya diberi ketawaduan, dikasih ilmu yang bermanfaat, berilmu, beramal dengan baik. Dan semangatlah, semakin bersemangat ketika tantangan-tantangan dalam talabul ilmi semakin banyak. Sekarang ini kondisi serba keterbatasan dalam situasi pandemi dan segala macamnya. Jangan futur, jangan lemah semangat. Jadikan sebagai motivasi semakin baik, semakin bersemangat untuk talabul ilmi syar'i. Dulu para ulama mengalami kondisi yang jauh lebih berat daripada kita sekarang. Barakallahu fikum. Saya kira cukup apa yang disampaikan. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian di tempat ini dan tempat yang lain yang mendengarkan muhadhar ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerahnya pada kita semua, al-ilmu syar'i, al-ilmu nafi', wal-amalu salih, dan diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jal, sifat-sifat yang mulia, akhlak yang karimah dalam keseharian kita, terutama dalam talabul ilmi syar'i. Di antaranya ketawaduan. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.